السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر الإخوة الكرام، هذه ساعة كريمة ولحظات طيبة نلتقي هذا اللقاء في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، وفي مجلس من مجالس المذاكرة والعلم، وهذه منة من الله تبارك وتعالى علينا أجمعين، فله الحمد تبارك وتعالى على ما يسر ومن، وله الحمد على كل نعمة أنعم بها علينا في قديم أو حديث، أو سر أو علانية، أو خاصة أو عامة. له الحمد على نعمة الإسلام، وعلى نعمة الإيمان، وعلى نعمة القرآن، وعلى نعمة الأهل والولد والمعافاة، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وقد صح في الحديث كما رواه الترمذي في جامعه والإمام أحمد في مسنده عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. والمراد بحلق الذكر أي مجالس العلم التي تتلى فيها آيات الله وتقرأ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبين فيها الحلال والحرام، وتوضح الأحكام، فيهتدي الناس ويستضيئون بنور كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإنما سميت مجالس العلم رياضا لأن شأنها كذلك، فمجالس العلم روضة جميلة وبستان أنيق فيه من أطايب الثمر وجميل الأكل وحسن الرائحة وطيبها، ولأجل ذلك سمى كثير من أهل العلم مؤلفاتهم بأسماء تدور حول هذا المعنى. ومن هؤلاء الإمام النووي رحمه الله تعالى، حيث سمى كتابه النافع المبارك الذي نجلس هذا المجلس لقراءة خاتمة هذا الكتاب، سماه رحمه الله رياض الصالحين، لأن القرآن وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام يعد روضة هي أجمل الرياض وأحسنها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, penguasa seluruh alam semesta. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau dan juga kepada keluarga beliau serta seluruh sahabat beliau. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan waktu-waktu yang mulia, detik-detik yang baik kita bertemu di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul di suatu majelis, yaitu majelis ilmu. Dan ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita seluruhnya. Oleh karenanya, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan yang Allah berikan, atas karunia yang Allah berikan. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat yang telah lalu maupun nikmat yang kita rasakan sekarang, nikmat yang terlihat maupun nikmat yang tidak terlihat, serta nikmat yang khusus maupun nikmat yang umum. Maka bagi Allah Subhanahu wa taala segala pujian atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Al-Qur'an, nikmat keluarga, nikmat anak-anak, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Kita puji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang sebanyak-banyaknya. Telah sahih dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam jami'nya, dalam sunannya. Demikian juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Jika kalian melewati taman-taman surga, maka hampirilah. Para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah?" Apa itu taman-taman surga wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hilaku dzikr, halaqah-halaqah dzikr." Yang dimaksud dengan halaqah-halaqah dzikr adalah majlis-majlis ilmu yang dalam majlis tersebut dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan didengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan mana yang halal dan mana yang haram dan dijelaskan hukum-hukum Islam. Sehingga dengan demikian manusia pun mendapatkan petunjuk dan mengambil penerangan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya, majelis-majelis ilmu dinamakan dengan taman-taman, karena memang kondisi majelis-majelis ilmu sebagaimana taman-taman. Majelis ilmu merupakan taman yang indah, taman yang dipenuhi dengan buah-buah yang lezat, buah-buah yang enak dimakan, kemudian taman yang penuh dengan keharuman. Oleh karenanya, banyak para ulama menamakan tulisan-tulisan mereka, karya-karya mereka dengan nama-nama yang mirip dengan nama-nama taman. Di antara para ulama tersebut adalah Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Beliau telah menamakan buku yang sangat bermanfaat, yang penuh dengan keberkahan, yang pada pagi hari ini kita duduk bersama dalam rangka untuk membaca akhir dari kitab ini, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Karena Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin merupakan taman terindah. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala fi kitabih Riyadhus Shalihin fi al-bab al-akhir min bab bayan ma a'adda Allah لعباده المؤمنين في الجنة. وفي هذا الباب ساق رحمه الله تعالى جملة من الآيات والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي لنا من هذه الأحاديث ثلاثة أحاديث ختم بها رحمه الله تعالى هذا الباب، وبها أيضا ختم كتابه رحمه الله تعالى رياض الصالحين. وقد بلغنا إلى الحديث الخامس عشر. الإمام النووي رحمه الله dalam kitabnya رياض الصالحين di bab yang terakhir dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab penjelasan tentang karunia dan nikmat yang Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang beriman di surga. Dan pada bab ini Al-Imam Nawawi rahimahullah membawa sejumlah ayat dan sejumlah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah dijelaskan oleh Syekh dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan tersisa 3 hadis dari bab ini. Ya, dengan 3 hadis ini maka Al-Imam Nawawi rahimahullah menutup bab terakhir dari kitab Riyadhus Shalihin dan sekaligus juga sebagai penutup dari kitab Riyadhus Shalihin. قال رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى يا ربنا وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. متفق عليه. هذا الحديث حديث عظيم فيه معاشر الإخوة الكرام أعظم أمر وأجل أمر يناله أهل الجنة في الجنة، وأمر يعد أعظم من الجنة بكل ما فيها من أنواع النعيم وصنوف المنن، كما سيأتي معنا في قول الله تبارك وتعالى ورضوان من الله أكبر، أي أكبر من الجنة وأكبر من كل نعيم في الجنة. ولهذا قال في هذا الحديث لما قال له أهل الجنة وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فهذا يفيدنا أن حصول الرضوان ونيل العبد الرضوان رضوانا لا يسخط الله عليه بعده أبدا، هذا أكبر وأعظم من نعيم الجنة. وقد مر معنا أحاديث عظيمة في وصف نعيم الجنة، وأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فأعظم من ذلك كله وأعظم أن يحل على العبد رضوان الله تبارك وتعالى فلا يسخط عليه أبدا. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada penghuni surga, wahai penghuni surga. Maka mereka menjawab, kami memenuhi panggilanmu wahai Rabb kami. Wal khairu fi yadayk, dan seluruh kebaikan berada di kedua tanganmu ya Rabb kami. Wa yaqul hal raditum, maka Allah berkata, apakah kalian telah ridha dengan seluruh pemberian yang ada di surga? Fa yaquluna wa ma lana la narda ya rabbana wa qad ataitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Maka penghuni surga menjawab, kenapa kami tidak ridha ya Rabb kami sementara engkau telah memberikan kepada kami kenikmatan yang tidak pernah kau berikan kepada seorang pun dari makhluk ciptaanmu? Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, ala utikum afdala min dhalik, maukah aku berikan kepada kalian yang lebih baik daripada kenikmatan-kenikmatan di surga? Mereka berkata, wa ayu syai'in afdala min dhalik ya Rabb kami, perkara apa yang lebih baik daripada kenikmatan-kenikmatan di surga. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, "Uhillu 'alaikum ridwani." Aku telah meridhai kalian. "Fala asqatu 'alaikum ba'dahu abada." Maka aku tidak akan murka kepada kalian setelah ini selama-lamanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan hadis yang sangat agung, yang di dalamnya dijelaskan dengan perkara yang sangat agung yang akan diraih oleh penghuni surga di surga mereka. Perkara yang lebih besar daripada sekedar surga, lebih besar daripada kenikmatan-kenikmatan surga. Kita tahu kenikmatan surga berbagai macam, ya, beraneka ragam. Begitu agungnya nikmat surga, ternyata perkara ini lebih agung daripada nikmat surga. Sebagaimana akan datang penjelasannya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Waridwanum minallahi akbar," dan sungguhnya keriduan Allah Subhanahu wa taala lebih besar. Maksudnya itu lebih besar dari surga dan lebih besar dari seluruh kenikmatan yang ada di surga. Oleh karenanya dalam hadis ini, tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Aku akan berikan kepada kalian yang lebih baik daripada surga," maka para penghuni surga bertanya, "Wa ayyu syai'in afdalu min dzalik?" Ya Allah, ya Rabb kami, apa yang lebih baik daripada surga? Maka Allah jelaskan, yang lebih baik daripada surga yaitu, "Uhillu 'alaikum ridwani." Aku meridhai kalian dan aku tidak akan marah kepada kalian setelah ini selama-lamanya. Hal ini memberikan faedah kepada kita bahwasanya meraih keridhaan Allah, seorang hamba tatkala meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala sehingga Rabb-nya tidak akan murka kepadanya selama-lamanya, lebih besar, lebih agung daripada nikmat-nikmat surga. Padahal kita telah lalu, pada pertemuan-pertemuan yang lalu, kita telah menjelaskan tentang nikmat-nikmat surga. Dalam surga ada kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, kenikmatan yang tidak pernah terdengar oleh telinga, kenikmatan-kenikmatan bahkan tidak pernah terbetik dalam hati-hati manusia. Ternyata yang lebih besar daripada itu semua, yaitu Allah Subhanahu wa taala meridhai hamba-hambanya. Wa ahlul jannah عندما يحل رب العالمين تبارك وتعالى عليهم رضوانه، ومعنى أحل أي أنزل، فعندما ينزل تبارك وتعالى عليهم رضوانه رضوانا لا يسقط بعده أبدا، يصل إلى قلوب أهل الجنة حينئذ من اللذة والهناءة والسرور والغبطة ما لا يجدون مثله ولا نظيره فيما يتمتعون به من نعيم الجنة. ولهذا جاء عن الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى، وهو من أجلة علماء التابعين، أنه قال رحمه الله: يصل إلى قلوبهم من رضوان الله من اللذة والسرور ما هو ألذ عندهم وأقر لأعينهم من كل شيء أصابوه من لذة الجنة. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala penghuni surga Allah turunkan kepada mereka keridhaannya, yaitu sabda Nabi, perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Uhillu 'alaikum ridwani." Aku turunkan kepada kalian keridhaanku, yaitu keridhaan yang tidak disertai dengan kemarahan selama-lamanya. Maka tatkala Allah menurunkan keridhaannya kepada penghuni surga, maka masuklah dalam penghuni surga segala bentuk kenikmatan, segala bentuk kesenangan. Ya, yang kesenangan tersebut, kelezatan tersebut tidak bisa dibandingkan dengan kelezatan-kelezatan tatkala menikmati nikmat-nikmat surga. Oleh karenanya telah diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, dan dia adalah salah seorang ulama besar dari kalangan tabi'in. Dia berkata tentang tatkala Allah menurunkan keridhaannya kepada penghuni surga, beliau berkata bahwasanya sampai kepada hati-hati mereka, para penghuni surga, keridhaan Allah Subhanahu wa taala yaitu berupa kelezatan, berupa kesenangan yang lebih lezat, lebih nikmat di sisi para penghuni surga dan lebih sedap dipandang oleh mata-mata mereka daripada seluruh kenikmatan yang mereka rasakan dari kenikmatan surga. Wa hadha ar-ridwan al-'azim wa ma sabaqahu من دخول الجنة الفوز بنعيمها له سبب قدمه هؤلاء في حياتهم الدنيا، حيث إنهم في الحياة الدنيا كانوا يبتغون رضوان الله ويتبعون رضوانه سبحانه وتعالى، مخلصين له الدين، متبعين للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، قائمين بفرائض الإسلام وواجبات الدين، مبتعدين عن الحرام والآثام، يقومون بذلك كله يرجون رضوان الله تبارك وتعالى. وتأمل أيها الأخ الكريم حول هذا المعنى، أعني نيل الرضوان وذكر موجبه وسببه، قول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. فذكر الله في هذا السياق العظيم المبارك الثواب الذي أعده في الجنات، وذكره جل وعلا ذكرا مرتبا حتى ختم ذلك بأعظم الثواب وأجله وهو رضوان الله بقوله جل في علاه: ورضوان من الله أكبر. وذكر قبل ذلك موجب نيلهم وسبب تحصيلهم لهذا الثواب العظيم، أنهم قاموا بطاعة الله سبحانه وتعالى وحافظوا على فرائض الإسلام وواجبات الدين والتزموا بأمور الإيمان وطاعة الرحمن، فلما اتبعوا في هذه الحياة الدنيا رضوان الله وابتغوا فيها رضوان الله سبحانه وتعالى فازوا يوم القيامة بهذا الفوز العظيم الذي ذكر في هذا الحديث، ألا وهو أنه جل في علاه يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا. Yang diraih oleh para penghuni surga tentu ada sebab yang membuat menjadikan mereka meraih keriduan Allah tersebut, yaitu sebab yang telah mereka lakukan semasa mereka hidup di dunia. Mereka dahulu tatkala di dunia mereka mencari keriduan Allah subhanahu wa ta'ala, mereka mengikuti keriduan Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh keikhlasan, dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjalankan kewajiban-kewajiban agama dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta menjauhkan diri dari dosa-dosa dan hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka melakukan ini semua karena mengharapkan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, marilah kita merenungkan tentang ayat yang menjelaskan tentang hal ini, bahwasanya keriduan Allah diraih dengan sebab beribadah kepada Allah dan menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Sungguhnya kaum mukminin dan kaum mukminat sebagian mereka merupakan penolong bagi yang lainnya. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka menyeru kepada yang ma'ruf dan mereka mencegah dari kemungkaran. Wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakat. Dan mereka mendirikan salat dan mengeluarkan zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulah. Dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Mereka itulah orang-orang yang akan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa dan Maha bijaksana. Wa adallahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah telah menjanjikan bagi kaum mukminin dan kaum mukminat surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha. Mereka kekal dalam surga-surga tersebut. Wa masakin thayyibah, dan tempat-tempat tinggal yang baik di surga. Fi jannati adn, di surga-surga adn. Wa ridwanum minallahi akbar, dan keridhaan dari Allah lebih besar dari itu semua. Dzalika huwal fawzul azim, dan ini merupakan kemenangan yang agung. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat-ayat tadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya tentang ganjaran yang Allah janjikan bagi hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nikmat-nikmat surga secara berurutan dari yang kecil hingga yang paling besar. Kemudian Allah tutup nikmat-nikmat tersebut dengan nikmat yang terbesar, yaitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan keridhaannya bagi hamba-hambanya. Kenapa mereka mendapatkan keridhaan Allah? Allah telah jelaskan dalam ayat sebelumnya bahwasanya mereka telah menegakkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka taat kepada Ar-Rahman, dan mereka berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab-sebab amal soleh tersebut, mereka akhirnya meraih kemenangan yang agung, yaitu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. أيها الإخوة الكرام، وينبغي أن نعلم أن هذه الحياة الدنيا فيها شواغل كثيرة وصوارف عديدة وملهيات متنوعة تشغل العبد وتلهيه عن نيل رضوان الله تبارك وتعالى وتحصيله. ولهذا يجب على كل مسلم أن يكون يقظا فطنا حريصا على ألا تشغله ملهيات الدنيا وصوارفها عن نيل رضوان الله تبارك وتعالى. وفي القرآن آيات عديدة في التحذير من الانشغال بملهيات الدنيا ومتاعها الزائل عن تحصيل الرضوان ونيله. ومن ذلكم قول الله تبارك وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ورضوان من الله ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Ketahuilah para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hendaknya semua sadar bahwasanya dalam kehidupan dunia ini penuh sekali dengan perkara-perkara yang bisa memalingkan kita dari meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara yang bisa menghanyutkan kita sehingga kita lalai dari mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang muslim wajib baginya untuk senantiasa terjaga dan waspada. Wajib baginya untuk cerdas ya, dan semangat untuk bisa meraih keridhaan Allah, dan semangat agar terjauhkan dari perkara-perkara yang melalaikan dia, perkara-perkara yang memalingkan dia dari berjalan meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini telah diperingatkan dalam Al-Qur'an dalam banyak ayat bahwasanya dunia ini penuh dengan perkara-perkara yang memalingkan manusia dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat-ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah." Ketahuilah, ilmuilah, yakinilah bahwasanya kehidupan dunia ini adalah permainan semata, hanyalah senda gurau semata, hanyalah perhiasan. "Wa tafakhurum bainakum wa takatsurum fil amwali wal aulad." Hanyalah tempat untuk berbangga-banggaan, hanyalah tempat untuk berlomba-lomba memperbanyak harta dan anak-anak. kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra. Sungguhnya dunia itu ibarat seperti air hujan yang tercurahkan, lantas jatuh ke atas muka bumi, menumbuhkan tumbuhan yang hijau, yang menyenangkan orang-orang yang menanamnya. Tiba-tiba tumbuhan-tumbuhan yang hijau tersebut mengering, fatarahu musfarra, kemudian berubah warnanya dari hijau menjadi kuning, thumma yakunu hutama, kemudian menjadi hancur dan lebur. Wa fil akhirati adzabun syadidu wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Dan sungguhnya dalam akhirat ada azab yang pedih, dan ada ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanyalah perhiasan yang memperdaya dan menipu. Wa la'alla min al-munasib an nu'ida qira'ata ما ذكره رحمه الله تعالى حول هذا المعنى في مقدمة كتابه هذا رياض الصالحين بعد أن أورد قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. قال رحمه الله تعالى عقب ذلك وهذا تصريح بأنهم خلقوا للعبادة، فحق عليهم الاعتناء بما خلقوا له والإعراض عن حظوظ الدنيا بالزهادة، فإنها دار نفاد لا محل إخلاد، ومركب عبور لا منزل حبور، ومشرع انفصام لا موطن دوام. فلهذا كان الأيقاظ من أهلها هم العباد، وأعقل الناس فيها هم الزهاد. قال الله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، ولقد أحسن القائل إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. فإذا كان حالها أي الدنيا ما وصفته، وحالنا وما خلقنا له ما قدمته، أي أننا خلقنا لعبادة الله، فحق على المكلف أن يذهب بنفسه مذاهب الأخيار ويسلك مسلك أولي النهى والأبصار، ويتأهب لما أشرت إليه، ويهتم بما نبهت عليه. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin yang perkara yang baik pada kesempatan pertemuan kita di pagi hari ini, kita membaca kembali apa yang telah ditorehkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah di mukaddimah kitab Riyadhus Salihin yang berkaitan dengan perkara dunia, ya. Di mana setelah beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyuta'imun. Sungguhnya aku tidak menginginkan dari mereka rizki apapun, dan aku tidak menginginkan dari mereka untuk memberi makan kepada-Ku. Setelah itu beliau berkata, ayat ini menjelaskan bahwasanya manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Maka wajib bagi mereka untuk memberi perhatian, ya, tentang tugas mereka diciptakan, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya mereka berpaling dari perkara-perkara dunia, dan hendaknya mereka zuhud dalam perkara dunia. Kenapa? Karena perkara dunia ini adalah tempat yang akan sirna, bukan tempat yang abadi. Merupakan tunggangan, hanya tumpang lewat, bukanlah tempat singgah selamanya. Dan akan berakhir bukan tempat tinggal yang abadi. Oleh karenanya, orang-orang yang sadar dari penduduk dunia adalah orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling cerdas dari penghuni dunia ini adalah orang-orang yang zuhud terhadap dunia. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, sungguhnya innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama. Sungguhnya perumpamaan kehidupan dunia itu adalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'am. Maka tumbuhlah dengan suburnya karena air tersebut tanaman-tanaman yang ada di bumi. Lalu di antaranya ada yang dimakan oleh manusia dan ada yang dimakan oleh binatang-binatang ternak. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wazayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw naharan faj'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams. Kata Allah Subhanahu wa taala, hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan juga telah memakai perhiasannya, dan pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasai dunia tersebut, menguasai tanaman-tanaman tersebut, tiba-tiba datanglah kepada mereka azab kami di waktu malam atau siang hari. Lalu kami jadikan tanaman-tanaman tersebut laksana tanaman-tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh sebelumnya. Kadzalika nufassilul ayati liqaumi yatafakkarun. Dan demikianlah kami perinci ayat-ayat kami bagi orang-orang yang berfikir. Dan ayat-ayat tentang hal ini, tentang dunia ini hanyalah menipu dan sementara, sangat banyak dalam Al-Quranul Karim. Maka sungguh indah seorang penyair yang telah berkata, innalillahi ibadan futana. Sungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas. Talaqud dunya wa khawful fitana. Hamba-hamba yang cerdas tersebut mentalak dunia, menceraikan dunia, dan mereka takut dengan fitnah-fitnah dunia. Nadharu fiha falamma alimu. Mereka mengamati tentang isi dunia ini. Tatkala setelah mereka melakukan pengamatan dan mereka tahu annaha laisat lihayyin watana, bahwasanya dunia ini bukanlah tempat tinggal selamanya, ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Maka mereka menjadikan dunia ini ibarat ombak-ombak yang akan menenggelamkan, lalu mereka menjadikan amalan-amalan saleh mereka sebagai perahu yang akan menyelamatkan mereka dari ombak-ombak dunia yang akan menghanyutkan. Oleh karenanya, jika dunia sebagaimana yang telah disifatkan hanyalah menipu, dan telah dijelaskan bahwasanya tujuan kita diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi seorang muslim untuk berjalan dengan jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang baik, untuk berjalan dengan jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang cerdas, dan hendaknya dia menyiapkan dirinya terhadap perkara yang telah aku jelaskan, itu Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, dan hendaknya dia serius dan hendaknya dia sadar dengan apa yang telah aku ingatkan. Wa hadha ayyuha al-ikhwah يوضح لنا الصلة بين ما ختم به رحمه الله تعالى كتابه المبارك من هذه الأحاديث المتعلقة بدخول الجنان ونيل الرضوان، وبين ما فصله في هذا الكتاب المبارك من مضامين عظيمة وأحاديث عديدة عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فهو بهذه الخاتمة المباركة ينبه على أهمية العناية بما اشتمل عليه الكتاب من النصوص المتنوعة وأبواب الشريعة المتعددة ذكرا للأوامر والنواهي، مفصلا ذلك رحمه الله تعالى أجمل تفصيل، فإن العبد إذا اعتنى بذلك وحفظ وقته في تحقيق ذلك فإنه بإذن الله تبارك وتعالى يفوز بالرضوان ويكون من أهله. Dari sini para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa mengetahui hubungan antara kitab Riyadhus Salihin, mukaddimahnya, kemudian isi kitabnya dengan penutup yang dituliskan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Bahwasanya isi kitab Riyadhus Salihin mengandung perkara-perkara, makna-makna yang sangat indah, berisi ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Imam Nawawi rahimahullah di penutup kitabnya mengingatkan kita agar kita serius memperhatikan apa yang dikandung dalam kitab Riyadhus Shalihin. Karena dalam kitab Riyadhus Shalihin mengandung ayat-ayat, mengandung hadis-hadis, mengandung perintah-perintah, menjelaskan tentang larangan-larangan secara terperinci dengan perincian yang terindah. Oleh karenanya barang siapa yang memiliki ihtimam, perhatian dan serius untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya sebagaimana dijelaskan dalam kitab Riyadhus Shalihin, maka dia akan meraih keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa takunu hadhihi al-ahadith allati khatama biha rahimahullahu taala wa minha hadha al-hadith hadith nail ar-ridwan uhillu alaykum ridwani fala asfat alaykum abada, يكون ذلك بمثابة الفأل للفأل الطيب لقارئ الكتاب الذي وفقه الله سبحانه وتعالى لقراءة الكتاب من أوله إلى خاتمته عن حرص على العمل بمضامينه وتحقيق مدلولاته والقيام بمطالبه وغاياته، أن يكون له نصيب وافر من الرضوان. فنسأل الله عز وجل أن يجزي الإمام النووي رحمه الله تعالى خير الجزاء على هذا الصنيع، وأن يجعلنا وإياه وجميع علمائنا ومشايخنا وإخواننا وأحبتنا أن يجعلنا أجمعين ممن يفوز بهذا الرضوان بمنه تبارك وتعالى وكرمه. Dan hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala sebagai penutup dari kitab Riyadhus Shalihin, dan di antaranya hadis yang sedang kita bahas yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Uhillu alaikum ridwani fala asfatu alaikum ba'dahu abada." Aku telah menurunkan kepada kalian keridhaanku, maka aku tidak akan murka dan tidak akan marah kepada kalian setelah ini selama-lamanya. Hadis-hadis seperti ini sebagai pemberi harapan kepada orang yang membaca kitab Riyadhus Shalihin dari awal kitab sampai akhir kitab. Dia membacanya dengan penuh perhatian, dengan penuh semangat untuk mengamalkan apa yang telah disebutkan dan dikandung dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dan kita berharap dia bisa meraih ya bagian besar dari keriduan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan balasan yang indah bagi Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala karena telah membuat kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang sangat indah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama beliau Al-Imam Nawawi rahimahullah. Demikian juga mengumpulkan kita bersama para ulama kita, para masyayikh kita, para guru-guru kita dan saudara-saudara kita, kekasih-kekasih kita, agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surga dan agar kita semua bisa meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah wa an Jarir ibn Abdullah radhiyallahu an qala kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa nadhara ila al-qamari lailatal badr wa qala innakum سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، متفق عليه. وهذا الحديث العظيم معاشر الإخوة الكرام فيه بيان لثواب عظيم وأجر جزيل يكرم الله سبحانه وتعالى به أهل الجنة ويقر أعينهم بتحصيله، ألا وهو فوزهم برؤية الله تبارك وتعالى والنظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. وهذا النظر أكمل وألذ نعيم يناله أهل الجنة في الجنة، كما سيأتي بيان ذلك في الحديث الذي بعد هذا الحديث. فالحاصل أن هذا الحديث فيه بيان لأمر عظيم أعده الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين في الجنة، ألا وهو أن الله عز وجل يكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه. وتأملوا هذا البيان في قول نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، وكان أصحابه جلوسا حوله ليلة الرابع عشر في وسط الشهر، وهي الليلة التي يكتمل فيها القمر ويتم فيها نور القمر وضياؤه. فيقول جرير رضي الله عنه: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر. ومعنى ليلة البدر أي ليلة الرابع عشر، ليلة الرابع عشر من الشهر، وهي ليلة يكتمل فيها القمر، ويسمى ذلك أو تسمية ذلك بليلة البدر لأن الإبدار هو الاكتمال، لأن فيها يكتمل، يبدر أي يكتمل القمر، وإبداره كماله، ثم بعد ذلك يبدأ بالنقص إلى تمام الشهر. فليلة الرابع عشر هي الليلة التي يكتمل فيها ضياء القمر ونوره. فيقول عليه الصلاة والسلام وينظر إلى القمر ليلة البدر وأصحابه رضي الله عنهم من حوله، يقول: إنكم سترون ربكم عيانا. إنكم أي يا معاشر المؤمنين، يا أهل الإيمان، يا أهل الطاعة والعبادة لله سبحانه وتعالى، سترون ربكم. ومعنى قوله عيانا أي حقيقة بأبصاركم وأعينكم رؤية حقيقية، كما ترون هذا القمر، كما أنكم ترون هذا القمر رؤية واضحة بينة للجميع دون تزاحم ودون تضام، فإنكم سترون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة كما ترون القمر. والتشبيه هنا للرؤية بالرؤية وليس للمرء بالمرء. والمراد بالتشبيه هنا بيان أن رؤية المؤمنين لله تبارك وتعالى رؤية حقيقية، ينالون ذلك في جنات النعيم، فيكرمهم الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم العظيم بالنظر إلى وجهه. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فالنظر إلى وجه الله عز وجل نعيم عظيم يناله أهل الجنة، ولذة كبرى يفوز بها أهل الجنة، ويأكمل من كل نعيم يناله أهل الجنة في الجنة. Hadis berikutnya dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata: "Kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Satu hari kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Fanadhara ilal qamar lailatal badri." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang ke atas ke arah rembulan di malam bulan purnama. "Wa qala," kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innakum satarawna rabbakum ayanan." Sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian dengan mata-mata kalian. "Kama tarawna hadzal qamar," sebagaimana kalian melihat rembulan ini. "La tudammuna fi ru'yatihi," kalian tidak akan berdesak-desakan tatkala melihat Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini riwayat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan hadis yang sangat agung, ya, tentang kenikmatan yang akan diraih oleh para penghuni surga. Mereka akan mendapatkan ganjaran yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang akan menyenangkan hati-hati mereka dan akan menyejukkan pandangan-pandangan mereka, yaitu mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Mereka bisa melihat wajah Allah yang sangat mulia, dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala merupakan kenikmatan yang sangat sempurna, kenikmatan yang terlezat yang diraih oleh para penghuni surga di surga kelak. Sebagaimana nanti akan datang dalam penjelasannya di hadis yang akan datang, hadis berikutnya. Dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya di antara perkara yang sangat agung yang Allah siapkan bagi hamba-hambanya di surga, yaitu Allah memuliakan mereka dengan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dalam hadis ini bahwasanya para sahabat sedang duduk-duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam ke-15, yaitu hari ke-14 di malamnya. Yang kita tahu pada hari ke-14, tanggal 14 di malam harinya, maka cahaya rembulan sempurna. Jarir bin Abdullah mengatakan, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa nadhara ilal qamar lailatul badr. Maka Rasulullah sallam memandang kepada rembulan di malam Lailatul Badar. Dan malam bulan purnama dinamakan dengan Al-Badr karena Al-Badr dalam bahasa Arab dari Al-Ibdar maknanya iktimal, yaitu sempurna. Artinya cahaya rembulan tersebut sempurna, bulat utuh. Setelah itu maka cahayanya akan berkurang sedikit demi sedikit. Nabi SAW melihat rembulan tersebut yang cahayanya penuh sempurna, lalu Nabi berkata kepada para sahabatnya dengan berkata, innakum satarawna rabbakum. Sungguhnya kalian, yaitu kalian wahai ahlul iman, wahai kalian orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai kalian orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, satarawna rabbakum, sungguh kalian akan melihat Rabb kalian. Ayanan, sungguh-sungguh dengan penglihatan yang hakiki, penglihatan dengan mata-mata kalian. Kama tarawna, sebagaimana kalian melihat al-qamar, sebagaimana kalian melihat rembulan di malam bulan purnama. Semuanya bisa melihat. Oleh karenanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tudamuna fi ru'yatihi. Kalian tidak akan berdesak-desakan tatkala melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini yang disamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah yang dilihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sedang menyamakan rembulan dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang Rasulullah samakan adalah cara melihat. Cara melihat Allah sama dengan seperti cara melihat rembulan. Melihat ke arah atas, tidak berdesak-desakan, tidak berdimpit-dimpitan, semua orang bisa melihat rembulan. Demikian pula semua orang penghuni surga akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa merasakan kelezatan ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doanya, Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhri ila wajhikal karim. Ya Allah, aku meminta kepada engkau untuk meraih kelezatan melihat wajahmu yang mulia. Wasyauqa ila liqa'ik. Dan aku berharap untuk meminta kerinduan untuk bertemu dengan engkau ya Allah. Oleh karenanya, apa yang diraih oleh penghuni surga melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, dia merupakan kenikmatan terlezat, kemenangan yang terbesar yang diraih oleh penghuni surga di surga kelak. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam لا تضامون في رؤيته. هذا تأكيد وتحقيق لثبوت هذه الرؤية وأنها رؤية حقيقية واضحة لا خفاء فيها ولا التباس، تحصل لأهل الإيمان في جنات النعيم. فقوله لا تضامون من الضيم، أي لا يحصل لكم ضيم، ظلم، لأن يرى البعض دون البعض. وتروى بفتح التاء وتشديد الميم، لا تضامون في رؤيته، أي لا يحتاج أن ينضم بعضكم إلى بعض كما هو الشأن في الأمور الخفية التي تحتاج عند النظر إليها والتمكن من رؤيتها إلى التزاحم والتقارب، فلا يحتاج المقام إلى ذلك. وتروى أيضا لا تضارون في رؤيته، بفتح التاء وضمها، تضارون وتضارون في رؤيته، أي لا يحصل لكم ضرر بتزاحم أو نحو ذلك. وهذا كله تأكيد منه صلوات الله وسلامه عليه على ثبوت هذه الرؤية للمؤمنين، رؤية الله سبحانه وتعالى في جنات النعيم. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama tarawna hadzal qamar, sebagaimana kalian melihat rembulan, la tudammuna fi ru'yatihi, kalian tidak akan berdesak-desakan dalam melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan penekanan kepada Nabi bahwasanya penglihatan tersebut penglihatan yang hakiki, benar-benar melihat dengan mata-mata manusia, melihat langsung kepada wajah Allah Subhanahu wa taala, yang akan dilihat oleh ahlul iman, orang-orang beriman tatkala mereka masuk surga. Adapun kalimat la tudhamuna diriwayatkan oleh para ahlul hadis, para perawi hadis, dengan tiga bentuk kalimat. Ada dengan tudhamuna, dengan memfathahkan huruf ta. Tudhamuna artinya diambil dari kalimat daim. Daim artinya zulm, kezaliman. Artinya tatkala kalian sedang melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan ada yang terzalimi. Maksudnya apa? Bukan sebagian melihat, sebagian tidak. Ini kezaliman. Ada yang penghuni surga yang melihat, ada penghuni surga yang tidak melihat. Ini kezaliman. Tidak ada kezaliman tatkala itu seluruh penghuni surga, orang-orang beriman akan bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini riwayat pertama. Riwayat yang kedua dengan memfathahkan huruf ta, la tadamuna, ya. Diambil dari kalimat dham, yaitu berdesak-desakan. Artinya tatkala kalian melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu berimpit-impitan, tidak perlu berdesak-desakan, tidak perlu dorong-dorongan. Semuanya tinggal lihat ke atas, maka kemuliaan melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga diriwayatkan dengan la tadharruna, ya. Kalian tidak saling memberi kedorar, tidak saling memberi kemudaratan kepada yang lain. Sebagaimana kalau kita ingin melihat suatu benda kecil, kemudian yang akan melihat banyak orang tentunya tidak bisa melihatnya kecuali dengan mendekat. Dan kalau mendekat maka akan terjadi doror. Seorang akan menolak yang lain, seorang akan menarik yang lain, seorang. Ini tidak akan terjadi tatkala di surga kelak. Semuanya bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala dengan jelas sebagaimana mereka melihat rembulan di malam bulan purnama. Wa hadhihi ru'yah allati athbathaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadha al-hadith هي ثابتة أيضا في القرآن الكريم في مواضع عديدة منه، منها قول الله سبحانه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ومعنى ناظرة بالضاد أي حسنة بهية جميلة مشرقة مضيئة، إلى ربها ناظرة أي تنظر إلى ربها سبحانه وتعالى، ينظرون إلى ربهم سبحانه وتعالى بأبصارهم. ولهذا يقول الحسن البصري رحمه الله ما معناه، يقول حق لها أن تكون ناظرة أي حسنة جميلة بهية ويتنظر إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا دل على ذلك القرآن في قول الله عز وجل على الأرائك ينظرون، ويشمل هذا النظر بعمومه النظر إلى أنواع النعيم في الجنة، وأعلى ذلك وأرفعه شأنا الرؤية إلى رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى. كذلك قول الله جل وعلا في حق الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي محجوبون عن النظر إلى الله. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله كلاما معناه إذا كان هؤلاء حجبهم في السخط أي بسبب سخطه عليهم، فإن المؤمنون يرونه بالرضا، برضاه سبحانه وتعالى عليهم. وكذلك دل على الرؤية قول الله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فإن قوله وزيادة جاء تفسيره في الحديث، وسيأتي عند المصنف في آخر حديث ختم به هذا الكتاب جاء تفسير الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. Para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan terindah yang ada di surga, telah sahih ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis-hadisnya. Ternyata tentang melihat wajah Allah Subhanahu wa taala juga telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dalam banyak ayat. Di antara ayat-ayat yang menunjukkan tentang adanya kenikmatan melihat wajah Allah di akhirat kelak, di surga kelak, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah tatkala itu, tatkala hari kiamat kelak, nadhirah, berseri-seri, bercahaya, gembira, indah. Kenapa wajah-wajah tersebut berseri-seri, gembira, bercahaya dan indah? Ila rabbiha nadhirah. Karena mereka sedang melihat kepada Rabb mereka. Oleh karenanya diriwayatkan dari Hasan Al-Basri rahimahullahu taala yang makna kalam perkataannya, huqalaha an takuna nadhirah. Sungguhnya wajah-wajah tersebut berhak untuk berseri-seri, berhak untuk bercahaya, berhak untuk bergembira. Kenapa? Karena wajah-wajah tersebut melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Walihada dalam firman Allah Subhanahu wa taala, alal araiki yanzurun, tatkala mereka berada di dipan-dipan sedang melihat, sedang memandang. Ayat ini umum, mereka memandang hal-hal yang menyenangkan hati mereka, di antaranya kenikmatan-kenikmatan surga. Dan kenikmatan surga yang paling mulia adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ayat yang menunjukkan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, kalla innahum arrabbihim yauma idzil lamahjubun. Ketahuilah bahwasanya orang-orang kafir pada hari kiamat kelak mereka akan terhijab, terhalangi dari melihat wajah mereka, wajah Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Syafi'i rahimahullah menjelaskan, jika orang-orang kafir mereka terhalangi untuk melihat wajah Allah karena mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang beriman akan melihat wajah Allah karena diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya di antara kenikmatan surga melihat wajah Allah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dan sungguhnya bagi orang-orang yang berbuat kebaikan Allah berikan mereka surga, wa ziyadah, dan tambahan, tambahan daripada hanya sekedar kenikmatan surga. Dan banyak hadis yang menunjukkan bahwasanya yang dimaksud dengan tambahan atas kenikmatan surga yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana akan disebutkan oleh Al-Imam Nawawi dalam hadis yang terakhir. ولهذا يجب على كل مسلم أن يعتقد عقيدة لا شك فيها ولا ريب، وأن يؤمن إيمانا ثابتا لا ريب فيه أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، كما دل على ذلك كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يحذر أشد الحذر من تأويلات المبطلين الذين لم يوفقوا لفهم كلام الله ولا لفهم كلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. Karenanya wajib bagi setiap muslim untuk meyakini, berakidah dengan akidah yang tanpa keraguan sama sekali, bahwasanya orang-orang yang beriman pada hari kiamat kelak akan diberi anugerah oleh Allah untuk melihat wajah mereka pada hari kiamat kelak, sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran, dalam banyak ayat, dan dalam banyak hadis-hadis Nabi SAW. Dan hendaknya seorang muslim berhati-hati dan waspada dari takwilan-takwilan orang-orang yang mentakwil melihat wajah Allah dengan takwilan-takwilan yang tidak benar, dari orang-orang yang tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memahami firman Allah dan untuk bisa memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang benar. Wa yajib alaihi aidha fil waqti nafsihi an yutbi'a hadhihi al-aqidah bil 'amal. Fa idza i'taqada wa amana bi anna المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة، فعليه أن يتبع هذا الاعتقاد بالعمل بطاعة الله سبحانه وتحقيق الإيمان، ليكون من هؤلاء الذين يكرمهم الله سبحانه وتعالى بهذا الثواب العظيم والفوز المبين. Demikian juga barang siapa yang telah meyakini akidah ini, maka janganlah dia hanya sekedar berkeyakinan, tetapi hendaknya dia ikut sertakan dengan beramal soleh. Karena amal soleh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan menjadikan dia termasuk dari orang-orang yang meraih kemenangan yang besar dengan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha ar-rabt baina al-aqidah wal 'amal dallat alayhi نصوص كثيرة، منها هذا الحديث الذي بين أيدينا، فإن له تتمة ثابتة في الصحيحين صحيحي البخاري ومسلم فيها هذا الربط بين العقيدة والعمل. فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. وهذا ربط بين العمل والاعتقاد، وأن الاعتقاد الصحيح والإيمان القويم يثمر العمل الصالح. فيا من آمنت بأن المؤمنين يفوزون بهذه الكرامة العظمى والمنة الكبرى يوم القيامة فاحذر أشد الحذر من أن تكون من أهل الخسران وأهل الحرمان وأهل الحجب عن رؤية الرحمن سبحانه وتعالى، وعليك بمجاهدة نفسك على العمل بطاعة الله والقيام بواجبات الدين وفرائض الإسلام، وأعظم ذلك الصلاة التي من حافظ عليها كان لما سواها أحفظ، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، لأن الصلاة والمحافظة عليها معونة للعبد على بقية الطاعات، كما قال الله تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة. فالصلاة فيها معونة للعبد لفعل الطاعات، كما أن فيها مزدجرا عن فعل المعاصي والخطيئات. ولهذا ربط عليه الصلاة والسلام بين هذا الثواب الذي هو الرؤية وبين السبب، وأعظم ذلك المحافظة على الصلاة. قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها أي غروب الشمس فافعلوا، منبها بذلك على منبها ذلك صلوات الله وسلامه عليه على أهمية المجاهدة، المجاهدة للناس بفعل الطاعات. قول: فإن استطعتم ألا تغلبوا، أياما عرفتم أن الله يراه أهل الإيمان يوم القيامة أنهم يفوزون بهذا الثواب، انتبهوا احذروا ألا تغلبوا، ألا يغلبكم على تحصيل هذا الثواب الملهيات الدنيوية والشواغل الدنيوية بالتفريط بواجبات الدين. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. والصلاة التي قبل طلوع الشمس صلاة الفجر، والصلاة التي قبل غروب الشمس صلاة العصر، وتخصيص هاتين الصلاتين بالذكر تنبيه على عظم شأن هاتين الصلاتين. وقد ورد فيهما خاصة أحاديث كثيرة جدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن ضيع هاتين الصلاتين فهو لما سواهما أضيع، ومن ضيع الصلوات الخمس فهو لما سواها من أمور الدين أضيع، ولا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. ولهذا من أراد لنفسه الفوز بالرؤية، رؤية الله سبحانه وتعالى، وأن يكون من أهل هذه الكرامة العظيمة، فعليه بالمحافظة على طاعات الدين واجبات الإسلام، وأعظم ذلكم الصلاة. وهذا الربط بين رؤية الله والصلاة كما أنه جاء في هذا الحديث فقد دل عليه القرآن، وذلك في قول الله سبحانه في سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى. هذا هو المحجوب عن رؤية الله، فلا صدق ولا صلى. فذكر في موجبات الحجب عن رؤية الله سبحانه وتعالى ترك الصلاة، فدل ذلك على أن المحافظة على الصلاة والعناية بها من موجبات الفوز برضوان الله والفوز برؤية الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان نبينا كما ثبت في سنن النسائي وغيره من حديث عمار بن ياسر، كان نبينا عليه الصلاة والسلام في خاتمة صلاته قبل أن يسلم يقول في دعائه: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaitan keterkaitan antara akidah dengan amal saleh, akidah yang benar dengan amal saleh telah ditunjukkan oleh dalil-dalil yang begitu banyak, yang tidak diragukan lagi bahwasanya akidah yang saleh, akidah yang benar akan menumbuhkan amal yang benar. Hadis yang sedang kita bacakan ini, ya, hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, ada kelanjutannya, yaitu tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Innakum satarawna rabbakum ayanan kama tarawna hadzal qamar la tudamuna fi ru'yatihi. Sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian dengan mata-mata kalian sebagaimana kalian melihat rembulan. Kalian tidak akan berdesak-desakan tatkala melihat Allah Subhanahu wa taala. Ada kelanjutannya dalam sahihain, yaitu Rasulullah SAW mengatakan: Fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa salatin qabla ghurubiha fa'alu. Jika kalian mampu, setelah Rasulullah SAW menyebutkan tentang melihat Allah, Rasulullah SAW mengatakan, jika kalian mampu untuk tidak terdominasi, tidak terkalahkan, sehingga bisa melaksanakan sholat sebelum terbit matahari dan sholat sebelum terbenam matahari, maka lakukanlah. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihatlah dalam hadis ini Rasulullah SAW mengkaitkan antara akidah dengan amal soleh. Akidah yaitu tentang melihat Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Akidah yang merupakan akidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Ternyata setelah Rasulullah SAW menyebutkan tentang akidah ini, Rasulullah SAW menyebutkan tentang amalan yang sangat indah, sangat mulia, yaitu solat subuh dan solat asar. Rasulullah SAW mengatakan, jika kalian mampu untuk tidak tertinggal, terkalahkan dengan dunia, sehingga meninggalkan sholat subuh dan sholat asar, jangan sampai kalian terkalahkan, maka lakukanlah. Karenanya barang siapa yang memiliki akidah yang sahihah, maka akidah tersebut pasti membuahkan amal soleh. Kalau akidahnya benar, keyakinannya benar, pasti ada buah amal solehnya. Barang siapa yang beriman dengan adanya melihat Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hatilah kalian, jangan sampai kalian termasuk orang-orang yang merugi, jangan sampai kalian termasuk orang-orang yang terhalangi dari melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan amal yang paling utama yang untuk diperhatikan agar bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah salat. Barang siapa yang menjaga salat, maka amal-amal yang lain tentu dia akan lebih jaga lagi. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka amalan-amalan yang lain lebih mudah untuk dia tinggalkan lagi. Kenapa? Karena sholat adalah amalan yang membantu seorang untuk bisa beramal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bisabri wassalat. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Ini menunjukkan barang siapa yang sholat, dia akan mudah untuk melaksanakan amalan-amalan yang lain. Kenapa? Sholat merupakan penolong dia. Ini pertama. Yang kedua, sholat juga akan menghentikan orang dari perbuatan-perbuatan maksiat. Inna sholata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Ya, bahwasanya sholat mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan kemungkaran. Karenanya perhatikan dalam hadis yang agung ini, Nabi SAW menggandengkan dan mengkaitkan antara akidah melihat Allah Subhanahu wa taala dengan sholat subuh dan sholat asar. Kata Rasulullah SAW, fa inni sata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Jika kalian mampu untuk tidak terkalahkan, untuk tidak ketinggalan salat subuh dan salat asar, maka lakukanlah. Seakan-akan Nabi SAW berkata, wahai orang-orang yang beriman, yang beriman bahwasanya mereka akan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kalian beramal soleh. Maka hendaknya kalian jangan sampai terkalahkan dengan syahwat dunia. Jangan sampai kalian terkalahkan dengan perkara-perkara dunia yang menggiurkan, sehingga kalian ketinggalan sholat subuh. Jangan sampai terkalahkan dengan dunia sehingga kalian ketinggalan sholat subuh. Jangan sampai kalian ketinggalan dengan dunia sampai kalian ketinggalan sholat asar. Barang siapa yang memperhatikan sholat subuh dan sholat asar, maka sholat-sholat yang lain dia akan lebih perhatikan. Dan barang siapa yang memperhatikan sholat-sholat lima waktu, maka amalan-amalan yang lain dia akan lebih juga memperhatikannya. Yang kita tahu bahwasanya khusus untuk sholat subuh dan sholat asar, terlalu banyak hadis-hadis yang menjelaskan akan keutamaan dua sholat ini. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia akan mudah meninggalkan amalan-amalan yang lain. Ingat perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, la hadza fil Islam liman taraka sholat. Tidak ada bagian sedikit pun Islam bagi seorang yang meninggalkan sholat. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang ingin bisa melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya dia gandengkan, ikatkan antara akidahnya dengan amalan soleh. Dan keterikatan ini juga, selain disebutkan oleh Nabi dalam hadis-hadisnya, juga disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wujuhu yawma idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dan wajah-wajah yang pada hari tersebut berseri-seri ila rabbiha nadhirah, karena mereka melihat Rabb mereka. Kemudian Allah menyebutkan wajah-wajah yang tidak berseri-seri, orang-orang yang terhalangi dari melihat Allah subhanahu wa ta'ala karena mereka meninggalkan amal. Kata Allah, wujuhu yawma idhim basirah, dan wajah-wajah yang pada hari tersebut dalam keadaan muram, tazunnu ayyuf ala biha faqirah, mereka yakin bahwasanya mereka akan ditimpangkan kepada mereka malapetaka yang amat dahsyat. Jadi Allah setelah menyebutkan wajah-wajah yang bahagia, yang tadi telah dijelaskan kenapa mereka bahagia berseri-seri bercahaya karena melihat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sebutkan wajah-wajah yang lain, wajah-wajah orang kafir yang terhalangi dari melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala, yang muram wajah mereka, yang menampakkan penderitaan dalam wajah mereka. Kenapa? Mereka tahu bahwasanya mereka akan merasakan azab yang pedih, mereka akan mendapatkan malapetaka yang sangat dahsyat. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kalla idza balagatit taraqi. Lihatlah mereka ini, sekali-sekali jangan apabila nafas seorang telah mendesak sampai ke kerongkongan. Allah menjelaskan bagaimana kondisi orang yang seperti ini, yang orang yang tatkala nafasnya akan keluar dari dadanya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa qila man raqa, dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan kamu? Wa dhanna annahu al-firaq, dan dia yakin bahwasanya sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Allah menceritakan tentang kondisi orang yang sakaratul maut, dia akan meninggalkan dunia. Siapa yang bisa menyembuhkan kau? Tidak ada. Dan dia merasakan bahwasanya dia akan meninggalkan dunia ini. Wal taffatis saqu bisaq, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Ila rabbika yauma idzinil masaq, kepada Tuhan kalianlah pada hari itu kalian dihalau. Fala saddaqa wala shalla. Perhatikan di sini ayat yang menekankan akan keterikatan antara melihat wajah Allah dengan amal. Kata Allah, fala saddaqa wala shalla. Dia dahulu tidak membenarkan Al-Quran dan Rasulullah SAW. Wala shalla, dan dia dahulu tidak sholat. Perhatikan bahwasanya orang yang tidak membenarkan Al-Quran dan orang yang tidak sholat, maka pada hari tersebut dia akan terhalangi dari melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya para hadirin rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang hendak meraih kelezatan yang terindah melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala dan ingin meraih keriduan Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya dia semangat untuk beramal saleh. Wa qawlu an-nabi alaihi salatu wassalam في هذا الحديث العظيم فإن استطعتم ألا تغلبوا، هذا فيه تنبيه إلى أن ثمة غوالب كثيرة جدا في هذه الحياة الدنيا وصوارف متنوعة تغلب المرء على صلاته وتغلبه على عبادته وتغلبه على القيام بطاعته لربه سبحانه وتعالى، وأكثر الناس مغلوبون. ولهذا ينبغي أن يحرص المرء على مجاهدة نفسه على ألا يغلب على طاعة الله جل وعلا. والأمور التي تغلب العبد على صلاته وعبادته لربه تبارك وتعالى كثيرة، والواجب على العبد الناصح لنفسه أن يكون على حذر شديد من كل أمر يغلبه على هذه الفرائض العظيمة والواجبات العظيمة التي أوجبها الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya seorang ya tatkala menggabungkan amal untuk meraih bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu dalam Sunan Nasa'i dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam salatnya dengan mengatakan as'aluka ladzatan nadhari ila wajhikal karim. Sungguhnya aku mohon kelezatan memandang wajahmu yang mulia ya Allah. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan sabda Nabi tatkala menjelaskan tentang hadis melihat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan, "Fa in istata'tum alla tughlabu." Kalau kalian mampu untuk tidak terkalahkan. Dikalahkan apa? Dikalahkan sehingga tidak bisa salat subuh. Ini menunjukkan bahwasanya banyak perkara-perkara yang bisa memalingkan orang dari salat subuh dan dari salat asar. Banyak perkara-perkara yang bisa mengalahkan orang-orang sehingga dia terkapar, tidak mampu untuk melaksanakan salat subuh dan tidak mampu untuk melaksanakan salat asar. Oleh karenanya kita berhati-hati dari segala perkara yang bisa mengalahkan kita, dan sangatlah banyak dalam dunia ini perkara-perkara yang bisa menggulingkan kita dan mengalahkan kita sehingga meninggalkan salat subuh dan salat asar. Seorang hendaknya berhati-hati, jangan sampai dia terkalahkan dengan pekerjaannya, dengan dunianya, dengan begadangnya, dengan tontonannya, sehingga lupa untuk melaksanakan sholat subuh dan lupa melaksanakan sholat asar. Hendaknya setiap hamba sangat berhati-hati akan hal ini. Qala al-musannif al-imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala fi akhir hadithin li awradahu fi hadha al-kitab al-mubarak kitab Riyadh as-Salihin. قال وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. رواه مسلم. وهذا الحديث حديث صهيب رضي الله عنه فيه إثبات رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى يوم القيامة، وأن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يقول الله تبارك وتعالى لهم تريدون شيئا أزيدكم، هل تريدون أمرا أزيدكم على هذا النعيم الذي تتنعمون فيه وتتلذذون فيه، تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار. قال فيكشف الحجاب. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وفي ذلك اليوم العظيم يجعل الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان قدرة على النظر إليه سبحانه وتعالى بأبصارهم، يجعل لهم تبارك وتعالى قدرة للنظر إليه بأبصارهم سبحانه وتعالى. قال فيكشف الحجاب، وفي الحديث الذي أشرت إليه قال حجابه النور، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم، أي أن هذا النعيم نعيم النظر إلى الله سبحانه وتعالى، والذي يناله أهل الجنة في الجنة هو أحب نعيم ينالونه في جنات النعيم. Kemudian kita sampai pada hadis yang terakhir dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dari sahabat Suhaib radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah," jika penghuni surga telah menempati tempat-tempat mereka di surga, mereka telah masuk surga, yaqulullahu tabaraka wa taala, maka Allah subhanahu wa taala berkata kepada mereka, "Turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian masih menghendaki perkara yang lain untuk aku tambahkan bagi kalian? Adakah perkara yang ingin aku tambahkan bagi kalian? Fayaquluna alam tubayyid wujuhana. Maka penghuni surga berkata, bukankah engkau telah menjadikan wajah kami bersiri-siri? Alam tudkhilnal jannah. Bukankah engkau ya Allah telah memasukkan kami ke dalam surga? Wa tunajjina minan nar. Bukankah engkau ya Allah telah menyelamatkan kami dari siksa neraka jahannam? Artinya mereka tidak ingin tambahan. Fayukshiful hijab, maka kemudian ada hijab disingkap, maka terlihatlah wajah Allah subhanahu wa ta'ala, mereka pun melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim, maka tidak ada karunia yang paling mereka sukai yang diberikan kepada mereka seperti melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Suhaib radhiyallahu taala anhu ini, penjelasan tentang sifat atau tentang melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang merupakan karunia yang Allah berikan bagi orang-orang yang beriman. Karunia yang Allah berikan kepada para penghuni surga, jika mereka telah masuk surga dan telah merasakan berbagai macam kenikmatan, maka Allah bertanya kepada mereka, "Turiduna syai'an azidukum?" Kalian ingin tambahan nikmat? Ya, Allah bertanya kepada mereka. Sementara mereka sedang tenggelam dalam berbagai macam kenikmatan, mereka sedang tenggelam dalam berbagai macam kelezatan, maka mereka berkata, ya Allah, apalagi yang mau diberikan kepada kami? Engkau telah menjadikan wajah kami berseri-seri, engkau telah memasukkan kami ke dalam surga, engkau telah menyelamatkan kami dari neraka jahannam. Ternyata ada kenikmatan yang lebih dari itu semua. Maka fayukshaful hijab, maka hijab ya disingkap, maka terlihatlah wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW pernah bersabda, hijabuhun nur lau kushifat la akhraqat subahatu wajihihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqih. Sungguhnya hijab Allah subhanahu wa ta'ala adalah cahaya, cahaya yang seandainya hijabnya terungkap atau tersingkap, maka cahaya-cahaya wajah Allah subhanahu wa ta'ala akan membakar seluruh makhluk-makhluknya sesuai dengan apa yang dipandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun pada hari kiamat kelak, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan orang-orang yang beriman mampu untuk melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala dan merasakan kelezatan yang sangat sempurna tatkala melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan dalam hadis ini, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim, dan tidaklah ada karunia yang diberikan kepada penghuni surga yang lebih indah dan lebih lezat selain memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Sada Muslim rahimahullahu ta'ala fi riwayatin lahu lihada al-hadith anna al-Nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qal ba'da thalik salawatullahi anna al-Nabiyya alaihi salatu wa sallam tala fi tamam al-hadith قول الله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وهذا فيه إشارة إلى أن الزيادة في قوله للذين أحسنوا الحسنى أي الجنة وما فيها من نعيم، وزيادة على ذلك الرؤية، رؤية الله تبارك وتعالى. وهذا تفسير من النبي عليه الصلاة والسلام للزيادة في هذه الآية الكريمة بأنها رؤية المؤمنين ربهم في الجنة يوم القيامة. Dalam Sahih Muslim ada tambahan riwayat setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan tentang hadis ini ya, bahwasanya mereka tidak diberikan karunia yang terindah seperti melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat baik, yang berbuat ihsan, al-husna, yaitu mereka mendapatkan surga, waziyadah, dan mereka juga mendapatkan tambahan lebih daripada surga itu. Ya. Ternyata yang dimaksud dengan tambahan daripada kenikmatan surga, lebih daripada kenikmatan surga, adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan tafsir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap maksud dari kalimat tambahan yang terdapat dalam ayat Al-Qur'anul Karim, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Thumma khatama rahimahullahu taala kitabahu Riyadh as-Salihin بهذه الآيات من سورة يونس أو بهاتين الآيتين من سورة يونس. قال رحمه الله: قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وختم هذا الكتاب المبارك بهاتين الآيتين الكريمتين من جميل الختم وحسنه، فكما أن الله جل وعلا يسر في هذا الكتاب لجمع هذه المضامين الطيبة والمعاني العظيمة، فناسب ختم ذلك بحمد الله. ولهذا قال بعد هذه الآية: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. كما أن أهل الجنة إذا أكرمهم الله سبحانه وتعالى بدخول الجنة يحمدون الله عز وجل على هذه النعمة العظمى والكرامة الكبرى. دعواهم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah menutup kitab Riyadhus Salihin dengan membawakan firman Allah Subhanahu wa taala: Innal ladhina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan saleh, mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka karena keimanan mereka. Di bawah mereka mengalir sungai-sungai di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Dan doa mereka di dalam surga adalah perkataan mereka: subhanakallahumma, sungguh maha suci engkau ya Allah. Dan salam penghormatan mereka adalah assalam. Dan penutup doa mereka: alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah penguasa alam semesta ini. Dan menutup kitab Riyadhus Salihin dengan dua ayat ini merupakan bentuk penutupan yang indah, yang baik, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan beliau mengumpulkan ayat-ayat dan hadis-hadis, makna-makna yang indah dalam sebuah kitab, yaitu kitab Riyadhus Salihin, maka pas tatkala dia menutup buku ini dengan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Sebagaimana penghuni surga tatkala mereka masuk surga, mereka mengatakan alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah beri hidayah kepada kami. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan bisa mendapatkan hidayah. Kemudian penghuni surga pun tatkala mereka masuk surga, tahiyyatuhum fiha salam, mereka ucapan penghormatan mereka mengucapkan salam, wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Dan penutup doa mereka di surga, mereka mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Hadha fihi anna al-hidayah minnatun ilahiyya. Fa wajalla wa ala يمن بها على من شاء فضلا منه تبارك وتعالى ومنا. ولهذا يقول الله عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. ويقول جل وعلا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فالهداية منة إلهية، فمن وفق للعلم وحضور مجالس العلم والاستفادة من كتب أهل العلم وقراءة كتب العلم والانتفاع بها فليحمد الله على هذه المنة وليسأله تبارك وتعالى المزيد من فضله ومنه وعطائه سبحانه وتعالى. Firman Allah Subhanahu wa taala, ucapan para penghuni surga tatkala mereka masuk surga, wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, dan sungguh kami tidak akan mendapatkan hidayah kalau bukan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya hidayah merupakan murni karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan ini juga ditunjukkan oleh ayat-ayat yang lain seperti firman Allah Subhanahu wa taala, walakinallaha habbaba ilaikumul imana وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً. Kata Allah Subhanahu wa taala, akan tapi Allah yang telah menjadikan kalian cinta kepada iman, dan Allah menghiasi iman tersebut dalam hati-hati kalian, dan Allah yang buat kalian benci terhadap kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Dan orang seperti ini mereka adalah orang-orang yang telah mendapat petunjuk, fadlan minallah. Dan ini semua merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana kecintaan terhadap iman semuanya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, maka tidak seorang pun dari kalian akan suci, akan mendapatkan ya hidayah, tidak mungkin. Semuanya karunia Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatlah bahwasanya hidayah merupakan murni karunia Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala cinta dengan ilmu, barang siapa dimudahkan untuk menghadiri majelis ilmu, semuanya murni karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa dimudahkan untuk mencintai kitab-kitab ilmu, mengambil faedah dari kitab-kitab ilmu, maka hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia bersyukur, dia ingat bahwasanya ini semata-mata murni karunia dari Allah Subhanahu wa taala. ثم ختم رحمه الله تعالى بالصلاة على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة المأثورة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه الصيغة صيغة مأثورة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وقد سبق أن مرت معنا في هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين، في كتاب خاص عقده فيما يتعلق بالصلاة على رسول الله، حيث قال رحمه الله: كتاب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأورد جملة من النصوص في فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذه الصيغة في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فأرشدهم إلى هذه الصيغة. وهذا يفيدنا عناية النووي رحمه الله تعالى بالمأثور عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. Kemudian di penghujung kitab Riyadhus Shalihin, Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala yang menutup kitabnya dengan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan solawat yang ma'ruf yang telah kita ketahui bersama, yaitu solawat Ibrahimiyah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Inilah salawat yang pernah diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya. Dan kita tahu bahwasanya Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin pernah mengkhususkan suatu kitab tentang kitab salat ala Rasulullah SAW. Kemudian beliau membawakan hadis-hadis yang banyak, dalil-dalil yang banyak yang menunjukkan akan keutamaan bersalawat kepada Nabi SAW. Di antaranya hadis Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau pernah bertanya kepada Nabi SAW, kaifa nusalli alaik, bagaimana kami bersalawat kepada engkau. Maka Nabi ajarkan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. ثم ختم رحمه الله ببيان الوقت الذي فرغ فيه من تأليف هذا الكتاب كما هو عادة كثير من المصنفين والمؤلفين. قال رحمه الله: فرغت منه يوم الاثنين 14 رمضان سنة 70 و600 والإمام النووي رحمه الله تعالى ولد 631، وتوفي رحمه الله تعالى 676، وذكر هنا أنه فرغ من تأليف هذا الكتاب 70 و600، أي قبل وفاته ب6 سنوات، أي قبل وفاته رحمه الله تعالى ب6 سنوات. وإذا كان ولد 631 وتوفي 676، فإن هذا يفيد أن عمره رحمه الله تعالى كان 45 سنة، ويفيد أيضا إشارة إلى أن ختم 70 و600 أنه فرغ من تأليفه وكان عمره 39 سنة، وقد مات رحمه الله صغيرا، ومع ذلك خلف كتبا عظيمة جدا ومتعددة ومتنوعة، ومن أكثرها انتشارا وشيوعا هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين وكتاب الأربعين، حتى إن كتاب رياض الصالحين لا يكاد يخلو منه بيت من بيوت المسلمين في أنحاء العالم، وترجم إلى أكثر لغات العالم، وطبع آلاف بل ملايين الطبعات، وانتشر انتشارا واسعا. ومثله قل في كتابه الأربعين، وأيضا كتابه الأذكار وغيره من كتبه رحمه الله، لكن هذين الكتابين الأربعين ورياض الصالحين كتب لهما من الانتشار واستفادة الناس منهما شيء عجب، خص به هذان الكتابان، ولعل ذلك والله تعالى أعلم من حسن نية مصنفهما الإمام النووي رحمه الله تعالى. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah beliau menyampaikan seluruh isi kitab beliau, maka beliau sebagaimana kebiasaan para ulama menjelaskan tentang tanggal kapan beliau menulis buku ini. Ya, beliau mengatakan faraghtu minhu yaumal itsnain 14 Ramadan sanata 70 wa 600, yaitu saya selesai dari menulis kitab Riyadhus Shalihin pada hari Senin tanggal 14 Ramadan tahun 670 Hijriah. Hari Senin tanggal 14 Ramadan tahun 670 Hijriah. Padahal beliau ini dilahirkan pada tahun 631 Hijriah dan beliau meninggal pada tahun 676 Hijriah. Jadi Al-Imam Nawawi rahimahullah lahir pada tahun 631 Hijriah dan meninggal pada tahun 676 Hijriah, dan menulis kitab Riyadhus Shalihin selesai pada tahun 670 Hijriah. Yaitu sekitar 5 tahun atau 6 tahun sebelum beliau meninggal dunia. Beliau meninggal dunia tatkala berumur 45 tahun. Usia beliau masih sangat muda, 45 tahun. Dan beliau selesai menulis kitab Riyadhus Shalihin umur beliau 39, yaitu 39 tahun. Umur masih sangat muda namun selesai menulis kitab Riyadhus Shalihin. Dan kitab Riyadhus Salihin ya benar-benar ya memberi, diberi, diterima oleh masyarakat kaum muslimin seluruh dunia ini. Imam Nawawi rahimahullah meskipun meninggal dalam keadaan muda, namun meninggalkan banyak sekali tulisan karya ilmiah dalam berbagai macam bidang ilmu. Di antaranya Riyadhus Salihin dan di antaranya juga Al-Arba'in Nawawiyah. Dua kitab ini dua kitab yang sangat menakjubkan, Riyadhus Salihin dan Al-Arba'in Nawawiyah. Ditulis apa diterjemahkan dengan berbagai macam bahasa, hampir setiap rumah-rumah kaum muslimin ada kitab Riyadhus Salihin. Hampir setiap masjid-masjid kaum muslimin ada kitab Riyadhus Salihin, demikian juga kitab Al-Arba'in Nawawiyah. Diterjemahkan dengan berbagai macam bahasa, dicetak berulang-ulang ya. Imam Nawawi punya buku-buku yang lain seperti kitab Al-Adhkar Majmu', juga dibaca oleh kaum muslimin, namun tidak selaris seperti kitab Riyadhus Salihin dan kitab Al-Arba'in Nawawiyah. Allah memberikan kepada hati manusia untuk menerima dua kitab ini, dan mungkin ini semua terjadi karena keikhlasan niat Al-Imam Nawawi rahimahullah yang begitu tulus tatkala menulis kitab Riyadhus Salihin dan juga kitabnya Al-Arba'in Nawawiyah. Wa min dhalika aidan annahu quri'a fi akthar masajid al-muslimin bal ba'd al-masajid khutima fiha hadha al-kitab مرات كثيرة. Kemudian saya juga mengingatkan bahwasanya di antara keberkahan dari kitab Riyadhus Salihin, banyak masjid-masjid yang menjadikan Riyadhus Salihin sebagai bacaan rutin, banyak. Bahkan ada sebagian masjid berulang-ulang dikhatamkan Riyadhus Salihin di masjid tersebut. Wa la yafutuni fi khatmi hadha al-kitab an a'mala bi wasiyyatin da'a ilayha النووي رحمه الله تعالى في أول كتابه، حيث قال رحمه الله: وأنا سائل أخا انتفع بشيء منه، أي من هذا الكتاب، أن يدعو لي ولوالدي ومشايخي وسائر أحبابنا والمسلمين أجمعين، فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يغفر لهذا الإمام النووي رحمه الله تعالى وأن يجزيه خير الجزاء وأن يتقبل منه أعماله هذه ومؤلفاته المباركة بقبول حسن، وأن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله. وأسأله جل وعلا أن يغفر للإمام النووي ولوالديه ولمشايخه ولوالدينا ومشايخنا وسائر أحبابنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di penghujung pengajian kita ini ya, Syekh mengatakan beliau ingin mengamalkan apa yang diinginkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah yang telah disebutkan oleh Al-Imam Nawawi di mukaddimah kitab Riyadhus Salihin, di mana beliau berkata di akhir mukaddimah kitab Riyadhus Salihin, beliau mengatakan: wa ana sa'ilun akhan intafa'a bi syai'in minhu an yad'u wali waliwalidayya wa masyayikhi wa sa'iri ahbabina wal muslimina ajma'in. Dan saya memohon, meminta kepada siapapun ya saudaraku yang mengambil manfaat dari bukuku ini agar mendoakan aku dan mendoakan kedua orang tuaku dan mendoakan guru-guruku dan mendoakan seluruh orang-orang yang kami cintai dan mendoakan seluruh kaum muslimin ajma'in. Oleh karenanya kita mendoakan, kita mengamalkan permintaan Al-Imam Nawawi rahimahullah, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala ya mengampuni Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, dan semoga Allah mengampuni kedua orang tua beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ibadah beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan beliau ke dalam surganya. Demikian juga semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kedua orang tua Imam Nawawi dan juga mengampuni guru-guru beliau. Demikian juga agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan mengampuni kedua orang tua kita dan mengampuni guru-guru kita dan juga mengampuni orang-orang yang kita cintai, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga mengampuni seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim, Dialah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa la yafutuni aidan fi hadzal majlis أن أشكر وأدعو لإخواني الكرام في إذاعة رجاء وجميع الإذاعات المتعاونة في نقل هذا الشرح، شرح رياض الصالحين للإمام النووي، والدال على الخير كفاعله، فأسأل الله عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء وأن يثيبهم عظيم الثواب. كما أنني أيضا أشكر جميع إخواني المستمعين والمستمعات الذين تابعوا هذا البرنامج والذي استمر 3 سنوات في يومين، يومي الأحد والاثنين، وعلى صبرهم على الاستماع ومواظبته عليه، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم أجمعين، وأن يتقبل منا ومنهم ومن جميع المسلمين بقبول حسن، إنه سميع مجيب. Beliau juga mengatakan, tidak lupa saya juga berterima kasih dan juga berdoa kepada saudara-saudaraku, ya, para kru Roja, Radio Roja, dan juga saudara-saudaraku para kru radio-radio yang lainnya yang juga ikut merilai kajian kitab Riyadhus Shalihin. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, ad-dal 'alal khair kafa'ilihi, yang beri petunjuk kepada kebaikan maka seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Syekh mendoakan mereka semua dengan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang terbaik bagi amalan yang mereka lakukan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah ganjaran yang terbesar bagi mereka. Demikian juga Syekh berterima kasih kepada para pendengar Radio Roja dan radio-radio yang lainnya, para pendengar dan para pemirsa kajian Syarah Riyadhus Shalihin, yang kajian Riyadhus Shalihin telah berlangsung sekitar 3 tahun. Seminggu dalam 2 hari, yaitu hari Ahad dan hari Senin. Dan Syekh berterima kasih kepada para pendengar sekalian yang telah bersabar mendengarkan kajian-kajian beliau. Semoga amalan ibadah mereka dengan mendengarkan kajian-kajian tersebut menambah timbangan kebajikan mereka di akhirat kelak, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ibadah kita semua dengan penerimaan yang baik. كما لا يفوتني أيضا أن أشكر أخي الكريم الذي على يميني الآن، الشيخ فيرندا، جزاه الله خيرا وأثابه عظيم الثواب، فإنه كان سببا في هذا البرنامج وصبر صبرا طويلا على ترجمته وتحمل مشقة المجيء إلى بيتي كل أحد واثنين للترجمة ونقل الكلام إلى هذه اللغة، فجزاه الله خيرا على صبره وعلى ما بذل وقدم وجعل ذلك في موازين حسناته. مهمتك الآن ترجمة. Dan beliau berkata, saya Beliau berkata di akhir penutup daripada apa yang disampaikan pada kesempatan siang ini, beliau mengucapkan terima kasih besar-besarnya kepada Ustaz Firanda secara pribadi atas kesabaran beliau dan jasa-jasa beliau selama ini yang telah bersabar menerjemahkan ceramah-ceramah beliau, baik yang beliau sampaikan di radio, di TV maupun di Masjid Istiqlal ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ibadah beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua. Wa unabbihu fi al-khitam bi annana bi idznillah tabaraka wa taala sanashra' i'tibaran min yawmi al-ahad wa al-ithnayn al-qadimayn fi qira'ati كتاب قيم للإمام الذهبي رحمه الله تعالى، ألا وهو كتاب الكبائر، وهو كتاب تمس حاجة الناس إليه ولا سيما في هذا الزمان، فقد كثرت الدعايات والوسائل التي تروج بين الناس لانتشار الكبائر والوقوع فيها، حتى إن كثيرا من المسلمين وقعوا في كثير من الكبائر بسبب الدعايات والترويج لها من خلال الوسائل الكثيرة المتنوعة، فنحتاج أن نتعاون وأن نتواصى أجمعين بأن نقرأ عن الكبائر وعن عقوباتها حتى نكون على حيطة وحذر من الوقوع فيها. فأدعو إخواني إلى مزيد من الصبر على سماع كلام الله وكلام رسوله، رجاء الانتفاع وتحقق الفائدة بمن الله تبارك وتعالى وكرمه. عموما إن شاء الله karena kita sudah selesai dari kitab Riyadhus Shalihin, insyaallah hari Ahad depan beliau akan mulai membaca kitab yang baru, yaitu kitab, sebuah kitab yang sangat indah yang dikarang oleh Al-Imam Az-Zahabi, seorang ulama besar dari madzhab Syafi'iyah, yaitu kitab Al-Kabair, ya, kitab tentang dosa-dosa besar. Beliau mengatakan kitab seperti ini sangat dibutuhkan di zaman sekarang ini, di mana berbagai macam dosa-dosa besar tersebar, didukung dengan berbagai macam sarana-sarana yang memperlaris dosa-dosa besar tersebut, sehingga banyak dari kaum muslimin terjerumus dalam dosa-dosa besar tersebut. Mereka terjerumus dalam dosa-dosa besar tersebut dikarenakan iklan-iklan dan pelaris-pelaris serta sarana-sarana yang disebarkan di masyarakat. Oleh karenanya kita saling tolong-menolong, kita hendaknya saling berwasiat di antara kita agar kita berhati-hati dari dosa-dosa besar dan dari hukuman-hukuman azab yang Allah siapkan bagi orang-orang yang melakukan dosa besar. Dan beliau mengatakan, saya berharap para hadirin sekalian untuk bersabar kembali untuk mengikuti pelajaran beliau dalam penjelasan kitab Al-Kabair karangan Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallam ala 'abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Demikianlah para hadirin yang dirahmati oleh subhanahu wa taala, kajian yang telah beliau sampaikan. Sekarang kita masuk dalam soal dan jawaban. Pertanyaan, saya bacakan dulu bahasa Arabnya. Fadilat Syekh hafizakumullah, halil jannah mawjudatun al-an wa hal hiya al-jannatu allati askana fiha Adam alaihi salam wa zaujatu Hawa jazakumullah khairan. Pertanyaan, ya Syekh, apakah surga sudah ada sekarang, dan apakah surga yang sekarang dialah surga yang pernah ditempati oleh nenek moyang kita Nabi Adam alaihi salam dan istrinya? Al-jawab anna al-jannah وكذلك النار، الجنة موجودة الآن وكذلك النار موجودة، والله سبحانه وتعالى خلق الجنة وخلق النار وأعد الجنة لأهل طاعته والنار أعدها لأهل معصيته، وكل من الجنة والنار موجودة ومخلوقة. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان الآن، وهذا الأمر دلت عليه دلائل كثيرة في كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وفي القرآن آيات يذكر فيها عن الجنة قوله سبحانه عدت للمتقين، فهي معدة و موجودة ومخلوقة، وكذلك النار معدة وموجودة ومخلوقة. فالحاصل أن الجنة موجودة ومخلوقة وكذلك النار. وأما قول السائل هل هي الجنة التي أخرج منها آدم، فالصحيح من كلام أهل العلم أن الجنة التي يدخلها المؤمنون يوم القيامة هي الجنة التي أخرج منها آدم عليه السلام. Syekh menjelaskan bahwasanya surga sudah ada dan diciptakan, makhlukah dan mawjudah sudah ada dan telah diciptakan. Demikian juga an-nar mawjudatun makhlukah, nar neraka jahannam juga adalah makhluk dan telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan surga, Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah. Dan Allah siapkan neraka, Allah ciptakan neraka, Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang suka bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal ini sangatlah banyak dalam Al-Quran. Seperti ayat-ayat yang menyebutkan tentang jannah, tentang surga. Kemudian Allah berkata, "U'iddat lil muttaqin." Allah siapkan neraka, siapkan surga bagi orang-orang yang bertakwa, sebagaimana Allah siapkan neraka bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan bahwasanya surga dan neraka adalah telah diciptakan Allah oleh Allah dan telah ada. Adapun pertanyaan kedua tentang apakah surga yang akan ditempati oleh kaum mukminin, itulah surga yang pernah ditempati oleh Nabi Adam, kata beliau, pendapat yang terkuat di kalangan perkataan para ulama, surga tersebut surganya Nabi Adam. Tidak ada perbedaan antara surga Nabi Adam dengan surga yang akan ditempati oleh orang-orang yang beriman. نرجو نصائح من فضيلة شيخنا. نحن يعني قد درسنا كثيرا وطويلا، لكن لا نزال نجد في أنفسنا حب المعصية، لا نستطيع أن نغض أبصارنا، فنرجو نصيحة من فضيلتكم والدعاء. Pertanyaan, mohon nasihat dari Syekh Abdul Razak, guru kita semua. Kami sudah lama mengaji, sudah sering belajar, tapi kami masih suka bermaksiat dan tidak bisa menahan pandangan. Maka kami mohon nasihat dari Syekh dan juga doa dari beliau. La budda fi hadha al-maqam min amrayn 'azimayn. Wa la budda min al-'inayah bihima. Ala wa huma mujahadat an-nafs mujahadatan da'imatan mustamirah wal akhd bi asbab hadhihi al-mujahadah. والأمر الثاني الاستعانة بالله والإلحاح عليه تبارك وتعالى بالسؤال، فإن الهداية بيده جل في علاه. وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فالأمر يحتاج إلى مجاهدة مستمرة ودائمة، والله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فإذا وفقك الله وأكرمك سبحانه وتعالى بالمجاهدة لنفسك والاستعانة بربك، فإنك تسلم بإذن الله. Beliau mengatakan caranya agar kita bisa menjauhkan diri dari maksiat, maka ada dua perkara yang harus kita perhatikan. Yang pertama, bersungguh-sungguh perlu perjuangan, berjihad, berjuang. Dan berjuang itu bukan cuma sesekali waktu, terkadang semangat berjuang meninggalkan maksiat kemudian lemas, tidak. Tetapi kata beliau, mujahadah mustamirrah, perjuangan yang terus-menerus dengan berusaha mengambil sebab-sebab yang bisa membantu kita untuk bermujahadah, bukan sebab-sebab yang malah menjerumuskan kita dalam kemaksiatan. Yang kedua adalah isti'anah billah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah di tangan Allah, ya, iman di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya bersungguh-sungguh dalam berdoa agar bisa meninggalkan maksiat tersebut, agar bisa dikokohkan imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billah." Hendaknya engkau bersemangat untuk melakukan apa yang bermanfaat bagi engkau dan beristianalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang berjuang, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Sungguhnya orang-orang yang berjuang di jalan kami, kalau Allah tahu kita berjuang bersungguh-sungguh, maka Allah lanahdiyannahum subulana, Allah akan bukakan jalan-jalan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka barang siapa yang dimuliakan oleh Allah dengan bermujahadah, berjuang, serta dia beristianah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dimudahkan oleh Allah meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. يا شيخنا علمنا أن في الجنة نعيم. السؤال أي لغة نستخدمها في الجنة، تستخدمها الناس في الجنة، أي لغة تستخدمها الناس في الجنة يتكلم أهل الجنة؟ الله تعالى أعلم. Pertanyaannya, di surga nanti kita berbicara pakai bahasa apa? Jawaban Syekh, wallahu a'lam. السؤال: إذا كان للرجل حور العين في الجنة فما أدى الله للمرأة. فيما يتعلق أيضا بالسؤال الأول، بعض العلماء رحمه الله واستدل ببعض العمومات على ذلك، قال إن لغة أهل الجنة هي لغة القرآن التي هي اللغة العربية التي أنزل الله تبارك وتعالى بها أشرف كتبه وأنزل بها وحيه على أشرف رسله وأفضلهم محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى جميع النبيين. والمرأة لها في الجنة كل نعيم أعده الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين ولأوليائه المتقين، فلها في الجنة خدم يقومون على خدمتها وهي مع زوجها في الجنة، وتتلذذ بصنوف المنن وأنواع النعم التي أعدها الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين في الجنة، فإن نعيم الجنة للمؤمنين والمؤمنات، للمؤمنين والمؤمنات، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى قوله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Berkaitan dengan pertanyaan pakai bahasa apa, beliau mengatakan memang ada sebagian ulama yang berdalil dengan keumuman ayat-ayat ya, bahwasanya bahasa yang akan digunakan oleh penghuni surga adalah bahasa Al-Quran, yaitu bahasa Arab, karena Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan bahasa Arab kepada kitab yang termulia, kitab Al-Quran, dan Allah menurunkan bahasa Arab kepada Rasul yang termulia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat sebagian ulama. Adapun pertanyaan yang berikutnya tadi, yaitu beliau menjelaskan bahwasanya wanita akan mendapatkan seluruh kenikmatan yang didapatkan oleh para lelaki. Wanita akan mendapatkan seluruh kenikmatan yang didapatkan oleh para lelaki. Oleh karenanya di surga kelak para wanita juga punya pembantu-pembantu, pelayan-pelayan yang siap melayaninya. Kemudian juga dia memiliki suami di surga, dan dia juga berlezat-lezatan dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan. Maka seluruh nikmat yang dirasakan oleh lelaki juga dirasakan oleh wanita. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menggandengkan penyebutan lelaki dengan wanita, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat." Sungguhnya orang wanita-wanita lelaki muslim dan wanita-wanita muslimah. Sungguhnya lelaki-lelaki mukmin dan wanita-wanita mukminah. Sampai di akhir ayat kata Allah, "Wadzakirinallaha katsiran wadzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Demikian juga para lelaki yang suka berzikir, yang sering berzikir, dan para wanita yang suka berzikir, Allah siapkan bagi mereka ampunan Allah dan ganjaran yang besar. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara penyebutan lelaki dengan wanita. Pertanyaan, apakah tingkatan tempat di surga, adakah tingkatan tempat di surga bagi setiap orang berbeda-beda? Bagaimana jika kita mohon kepada Allah supaya dikumpulkan bersama keluarga, sedangkan amalan setiap orang dalam keluarga tersebut bisa berbeda-beda? Soalnya, manazil di sana tertarik. Dapat yakin rajul amalahu, غير amal zaujah. كيف يجمعهما الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يقول: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن يلحق بالرجل الصالح أهله وولده فيكونون جميعا في مرتبة الأعلى منهم، تفضلا من الله سبحانه وتعالى عليهم ومنا، دون أن ينقصهم من ثوابهم وأجرهم شيئا. وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. وفي هذا أن صلاح الآباء ينفع الأبناء إذا كان الأبناء على الاستقامة وعلى الطاعة لله جل وعلا، فيكرم الآباء بأن يلحق بهم ذريتهم دون أن ينقص أي منهم من أجره وثوابه شيئا. Jawabannya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum bi imanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai. Ya, artinya, dan orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keturunan-keturunan mereka dengan keimanan, maka kami akan mengikutkan keturunan-keturunan mereka dengan mereka, dan kami tidak akan mengurangi amalan mereka sama sekali. Ayat ini menunjukkan di antara karunia Allah Subhanahu wa taala, jika ada seorang mukmin telah mencapai suatu derajat sementara anak-anaknya atau keluarganya derajatnya di bawah, maka dengan karunia Allah, Allah akan mengikutkan anak-anaknya kepada dia. Ini dalam rangka memuliakan lelaki soleh tersebut. Ya, oleh karenanya solahul aba, kesolehan orang tua bermanfaat bagi kesolehan anak-anak. Jika anak-anaknya di atas keimanan, meskipun derajatnya lebih rendah, Allah akan angkat derajat anak-anaknya diikutkan dengan bapak-bapak mereka. Namun kata Allah, wama alatnahum min amalihim min syai. Namun kami tidak akan mengurangi pahala bapaknya. Bukan berarti tatkala anaknya naik, bapaknya dikurangi sehingga turun, enggak. Tapi bapaknya tetap tinggi dan anaknya diangkat sesuai dengan bapaknya, dan bapaknya tidak dikurangi amalannya sama sekali. Assalamualaikum ilaikum fadilata syekh, kam zaujatan lana fil jannah. جاء في الحديث في عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما معناه إن للمؤمن في الجنة زوجتان. الحديث مر معنا عند المصنف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين. وأما الحور العين فهذا يتفاضل فيه أهل الجنة بتفاضل رتبهم ومنازلهم. ولأهل العلم كلام في هذه المسألة في عدد أزواج المؤمنين في الجنة. منهم من ذكر أن له من الزوجات 70 زوجة. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل ما يتعلق بذلك تفصيلا واسعا، وذكر ما يتعلق به من أدلة في كتابه رحمه الله النافع الماتع المفيد حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح. Pertanyaan, ya Syekh, berapa istri kita di surga? Syekh menjawab bahwasanya dalam hadis disebutkan, inna lil mu'min fil jannah zaujatain. Sungguhnya bagi seorang mukmin di surga dia akan mendapatkan 2 istri. Ya, sebagaimana telah lalu dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi 2 istri ya, di dunia. Kemudian adapun bidadari-bidadari, ya, maka akan berbeda-beda jumlahnya sesuai dengan dalam hadis. Saya bacakan hadisnya, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang penghuni surga, aniyatuhum fiha dhahab wa rashuhum al-misk wa likulli wahidin minhum zawjatani yura mukhu suqihima min wara'i al-lahm min al-husn. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bejana-bejana penghuni surga terbuat dari emas, dan keringat mereka mengeluarkan bau misik, dan masing-masing mereka akan diberikan 2 istri yang terlihat sumsum betisnya di balik dagingnya karena keindahan, karena saking indahnya. Ini dalil bahwasanya seorang penghuni surga akan diberikan 2 istri dari dunia. Adapun bidadari bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatan keimanan, karena kita tahu penghuni surga bertingkat-tingkat amalan mereka, bertingkat-tingkat juga kedudukan mereka di surga. Ada khilaf di antara para ulama tentang berapa jumlah bidadari yang akan diberikan kepada penghuni surga. Dan ini ada yang mengatakan 70 bidadari, dan ini telah dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dengan penjelasan yang rinci dalam kitabnya Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Ya, barang siapa ingin mengetahuinya silakan baca buku tersebut. Pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan menjaga sholat adalah termasuk menjaga agar sholat dilaksanakan dengan berjamaah di masjid? Halil murad min muhafadzah ala sholat muhafadzah ala sholat fil masajid jama'atan. Na'am. Al-rijal ma'murun bi al-muhafadzah ala as-salawat al-5 fil masajid. كما قال الله تبارك وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. وقال تعالى واركعوا مع الراكعين. قد جاءت الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب المحافظة على الصلوات الخمس في بيوت الله تبارك وتعالى حيث ينادى بهن، بل إنه صح عنه أنه صلوات الله وسلامه عليه قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. Beliau mengatakan bahwasanya para lelaki diperintahkan untuk menjaga solat dengan melaksanakan solat di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yuzkaru fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijal. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan waktu petang rijal, yaitu para lelaki. Jadi masjid-masjid dipenuhi dan bertasbih di dalamnya para lelaki. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala farka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk, berarti berjamaah. Kemudian juga dalam hadis-hadis disebutkan bahwasanya salat-salat itu dilaksanakan haitsu yunada bihinna, di mana diserukan salat-salat tersebut. Dan kita tahu salat lima waktu diserukan lewat masjid-masjid, maka kita menjalankan di mana tempat diteriakkan atau dipanggil salat-salat tersebut. Kemudian juga dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW pernah bersabda man sami'a nida falam yujibhu fala salata lahu. Barang siapa yang mendengar azan kemudian dia tidak menjawab azan tersebut, tidak datang ke masjid, maka tidak ada salat baginya. Ini bertanya di dalam hadis-hadis tentang kisah Isra dan Mi'raj disebutkan Rasulullah SAW melihat ada orang yang diazab, ada orang yang disiksa. Maksudnya mereka sudah disiksa atau belum, atau apa yang dilihat oleh Nabi? Indal Mi'raj atau Isra, Rasulullah SAW berkata bahwa nas yu'adzabun yu'adzab di finnar. Yu'adzabun atau mana yara di misakbal? في الإسراء والمعراج وأيضا في صلاته للكسوف صلى الله عليه وسلم كان تقدم ومد يده ليأخذ شيئا، ثم أيضا في أثناء الصلاة تأخر صلى الله عليه وسلم فقال له الصحابة رأيناك صنعت شيئا في صلاتك هذه لم تصنع في غيرها، فقال رأيت الجنة والنار. هذا دليل لما سبق أن الجنة والنار مخلوقتان، فرأى عليه الصلاة والسلام الجنة وهو يصلي والصحابة من ورائه ما رأوا شيئا، ورأى أيضا النار، ورأى بعض من يعذبون في النار في وهو يصلي عليه الصلاة والسلام صلاة الكسوف. فرأى عمرو بن لحي يجر أمعاءه في النار وهو من بدل دين إبراهيم وجلب الأصنام إلى جزيرة العرب، ورأى الرجل الذي كان يسرق الحجيج بمحجنه، ورأى امرأة تعذب في النار في هرة، ورأى الزناة والزواني يعذبون في النار. كل ذلكم رآه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا شيء أطلعه الله سبحانه وتعالى، أطلع الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عليه، وهو آية من آيات الله الدالة على عظيم قدرته جل في علاه. العذاب يوم القيامة، لكن هذا الشيء أطلعه الله عليه آية من آيات الله. Beliau mengatakan Rasulullah SAW melihat surga dan neraka bukan cuma pada dalam Isra Mi'raj, bahkan juga dalam solatnya. Sebagaimana suatu saat beliau solat khusuf, ya, kemudian beliau maju, kemudian mundur. Para sahabat heran kenapa Rasulullah SAW maju dan kemudian Rasulullah SAW mundur. Maka setelah itu Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya dia maju karena dia melihat surga, ya, seakan-akan dia ingin meraih sesuatu. Kemudian beliau mundur karena beliau dilihatkan oleh Allah dengan melihat neraka. Dan ini diantara keistimewaan Nabi SAW, Allah memperlihatkan kepada beliau tentang perkara-perkara yang terjadi di surga dan neraka. Di antaranya Rasulullah SAW dilihatkan tentang seorang wanita yang masuk neraka gara-gara seekor kucing yang dikekang, tidak diberi makan dan tidak dibiarkan kucing tersebut mencari makan. Di antaranya Nabi SAW melihat Amr bin Luhai Al-Khuzai. Dialah orang yang pertama kali membawa patung ke Jaziratul Arab. Ya juru qasbahu finnar. Dia menarik ususnya di dalam neraka Jahannam karena dia telah melakukan kesyirikan dan bawa kesyirikan dalam Jazirah Arab. Di antaranya juga beliau melihat seorang yang mencuri jemaah haji, ya. Maka diazab oleh Allah dalam neraka Jahannam. Demikian juga beliau sallallahu alaihi wasallam melihat para pezina lelaki maupun para pezina wanita yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang gaib yang Allah nampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun kita tahu bahwasanya siksaan akan terjadi pada hari kiamat setelah hari kebangkitan. Ya, ini masa depan yang diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan, apakah orang yang durhaka, ya, ukukul walidain, ya, apakah dia bisa masuk surga? Fi al-hadith an nabiyyina sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yadkhul jannata 'aq, la yadkhulu al-jannata 'aq. Fa huquq al-walidain kabira min al-kaba'ir hatta innahu قرن بكبيرة الشرك. قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فقرن عقوق الوالدين بالشرك بالله سبحانه وتعالى، كما أنه قرن طاعة الوالدين والإحسان إليهما بتوحيده في قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فالحاصل أن العقوق، عقوق الوالدين، هذا ذنب عظيم وكبيرة عظيمة من كبائر الذنوب. قرنت هذه الكبيرة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإشراك بالله تبارك وتعالى. وقد جاء في الحديث لا يدخل الجنة عاق أو لا يدخل الجنة قاطع، وهذا وعيد، وهذا وعيد لأهل هذه الكبيرة، والقول فيه كالقول في سائر نصوص الوعيد التي فيها نفي دخول الجنة أو تحريم دخول الجنة أو الإخبار بدخول النار، فإن أحاديث الوعيد لها ثقها عند السنة. والحاصل أنها وعيد العاق لوالديه، ولكن كل من كان موحدا ومات على توحيد الله تبارك وتعالى فإن مآله في نهاية الأمر إلى دخول الجنة، فلا يخلد في النار إلا الكافر المشرك بالله جل وعلا. Beliau mengatakan dalam hadis disebutkan la yadkhulul jannata 'aq, tidak akan masuk surga seorang yang durhaka, seorang anak yang durhaka. Dan kita tahu bahwasanya durhaka kepada orang tua merupakan dosa besar, termasuk dosa-dosa terbesar yang paling besar. Oleh karenanya Rasulullah SAW menggandengkan antara dosa durhaka kepada orang tua dengan dosa kesyirikan. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, ala ukhbirukum bi akbaril kaba'ir? Kulna bala ya Rasulullah, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa-dosa terbesar dari dosa-dosa yang besar? Maka para sahabat berkata, tentu wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, al-isyraku billah wa ukukul walidain, berbuat syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara ketaatan kepada Allah dengan ketaatan kepada kedua orang tua. Ketaatan kepada Allah digandengkan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidain ihsana. Tuhanmu telah menetapkan bahwasanya janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Jangan berbuat syirik. Wa bil walidaini ihsana. Dan berbaktilah kepada kedua orang tua kalian dengan sebakti-baktinya. Oleh karenanya berbakti kepada orang, berdurhaka kepada orang tua merupakan dosa yang besar

Demikian tadi guru kita Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala telah menutup kajian kita dengan mendoakan kita dengan doa yang panjang bertawajuh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga Allah mengabulkan doa beliau dan semoga Allah memberikan kebaikan kepada beliau dan mengikhlaskan hati beliau dan menerima amalan beliau dan memenuhi umur beliau dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.